Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada sore hari yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang sangat berharga, kesempatan at-ta'awun alal birri wa taqwa, kesempatan at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, kesempatan talabul ilm, kesempatan yang mulia yang kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala tidaklah mungkin kita bertemu dan berjumpa dalam kesempatan yang berharga ini. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kehidupan manusia tidak akan lurus, tidak akan menjadi baik kalau tidak ditegakkan padanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, kalau tidak ditegakkan padanya perintah kepada kebaikan dan larangan dari kemungkaran. Kehidupan masyarakat, kehidupan keluarga, kehidupan lingkungan tidak akan mungkin menjadi baik kalau tidak ditegakkan padanya at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, saling memberi wasiat dengan kebenaran dan saling memberi wasiat dengan kesabaran. Perjalanan hidup manusia tidak akan menjadi baik kalau tidak dibangun dalam tatanan kehidupan mereka at-tanasuh, saling memberi nasihat satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, kesempatan-kesempatan seperti ini haruslah senantiasa kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih dimudahkan oleh Allah kesempatan untuk kita bisa saling mengingatkan, untuk kita bisa saling memberi nasihat, untuk kita bisa saling memberikan masukan satu dengan yang lainnya. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, kita semua menyadari bahwa perjalanan hidup yang sedang kita jalani ini adalah perjalanan yang penuh dengan ibtila, penuh dengan ujian dan cobaan. Sementara al-maut, kematian, sedang menanti kita. Semua kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita semua. Oleh karena itu, marilah kita isi detik-detik perjalanan hidup ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari berbagai dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, di samping tegak di atas tauhid, juga disempurnakan oleh ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan, al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-bara'atu minasy-syirki wa ahlihi. Islam adalah al-istislam, berserah diri, menyerahkan segala apa yang kita miliki lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bitauhid, dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya semata. At-tauhid merupakan tonggak dan pokok dari Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, bahkan oleh seluruh para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul yang menyeru umatnya dengan seruan an'ibudullah, hendaknya kalian semua beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah oleh kalian semua segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tauhid yang merupakan pokok dan landasan Islam membutuhkan mukammilat, membutuhkan penyempurna dari ketauhidan tersebut. Oleh karena itu, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah melanjutkan, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bitta'ah, dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalankan perintah-perintah Rasulullah dan meninggalkan segala larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ini merupakan mukammilatut tauhid. Dengannya seseorang akan menjadi mulia kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, indallah, di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling kuat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan segala perintah-perintahnya, dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, di samping dia sebagai seorang muwahhid. Berikutnya, di dalam berislam, manakala telah memupuk diri dengan at-tauhid dan menyempurnakannya dengan mukammilatut tauhid berupa at-ta'at, berupa ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, yang berikutnya adalah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Prinsip al-wala wal bara. Prinsip al-wala, cinta, loyal, dan al-bara, berlepas diri. Loyal, setia kepada orang-orang yang taat kepada Allah, kepada muwahhid, kepada seorang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kepada seorang yang kokoh di atas manhaj as-salafus salih. Al-hubbu fillah walillah, cinta dan loyal karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena disatukan di atas kepentingan tertentu, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula al-bara'ah, sikap berlepas diri, membenci, tidak suka, fillah walillah, di jalan Allah dan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Benci kepada kesyirikan dan pelaku kesyirikan, berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Maka al-wala wal-bara merupakan tonggak utama di dalam mengawal keislaman yang dimiliki oleh seseorang setelah kokoh di atas tauhid dan menyempurnakannya dengan mukammilatut tauhid, maka al-wala wal bara inilah yang mengawal keistiqomahan dia di dalam menjalankan at-tauhid dan mukammilatut tauhid. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan kita semua, authaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Authaqu ural iman, sekuat-kuat tali keimanan adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah, setia karena Allah, loyal karena Allah, wal bughdhu fillah, dan benci, tidak suka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kesempatan ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, saya ingin menyampaikan satu poin yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama, karena poin ini apabila tidak diperhatikan dengan baik maka dapat mempengaruhi Islam yang kita peluk, manhaj yang kita sandang, ketaatan yang kita sedang berusaha menjalankannya dalam kehidupan ini. Poin yang dimaksud adalah adz-dzunub, dosa-dosa dan kemaksiatan. Ditinjau dari sisi pengaruh buruknya bagi kehidupan kita, baik secara pribadi, secara keluarga, ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Ketahuilah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwa kita semua ini fuqara ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua ini sangat miskin, sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang kaya di antara kita, kalau bukan karena rizki yang Allah curahkan kepadanya, tidak akan menjadi orang kaya. Kalau Allah berkehendak, sekarang harta itu dicabut, sekarang juga dia tidak punya harta. Orang yang mempunyai fisik yang kuat di antara kita, yang berbadan kuat, kalau Allah berkehendak sekarang juga kekuatannya dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang juga dia menjadi orang yang paling lemah. Orang yang mempunyai ilmu yang tinggi, kemudian orang tersebut tidak beramal dengan ilmunya, justru menjadikan ilmunya sebagai tunggangan untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian Allah mencabut ilmu yang dimilikinya, sekarang juga ilmu yang dimilikinya akan sirna. Siapapun dari kita ini tidak mungkin terlepas dari kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang kita semua fuqara'un ilallah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah, Wahai sekalian manusia, sungguh kalian sangat fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba-hamba Allah yang fuqara, hamba-hamba Allah yang hidupnya sangat bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, sangatlah tabu, sangatlah jelek manakala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan benar-benar mempunyai dampak negatif yang sangat besar, baik ketika pelakunya masih hidup, bahkan ketika pelakunya sudah meninggal, kemaksiatan masih mempunyai dampak yang buruk bagi pelakunya. Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim kisah Fir'aun yang telah berbuat sombong dan aniaya, mentang-mentang mendapatkan kekuasaan, mempunyai pasukan yang besar, dengan mudah dan dengan sombong menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam beserta saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Banyak sekali Allah sebutkan kisah Fir'aun bersama Musa. Ketika Al-Hujjah wal-Barahin disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, dan Fir'aun tidak lagi mempunyai jawaban terhadap hujjah-hujjah dan barahin yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, maka yang ada adalah penentangan dan bahkan kekerasan yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ia kumpulkan segenap kekuatan yang dirasa dapat mendukungnya. Para tukang sihir dikumpulkan, para pemuka-pemuka pasukannya dikumpulkan dalam rangka untuk mendukung misi yang dibawa oleh Fir'aun menentang dakwah Nabi Musa alaihissalam. Hingga ketika dipertemukan antara para tukang sihir, yang paling senior di Mesir ketika itu bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, terjadilah apa yang terjadi. Mereka lempar tali temali yang kemudian nampak sebagai ular. Lalu Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkatnya, dan berubah dengan izin Allah menjadi ular betulan, mencaplok ular-ular buatan tukang sihir itu, yang akhirnya menjadi sebab hidayah, datangnya hidayah kepada para tukang sihir tersebut. Mereka sadar bahwa selama ini mereka hanya diperalat oleh Fir'aun. Mereka sadar selama ini belum punya ilmu yang sebenarnya, belum mengetahui hakikat siapa Musa alaihissalam dan apa yang dibawa olehnya. Di hari itu mereka tersadar Mereka yakin bahwa Musa di atas kebenaran dan Fir'aun berada di atas kebatilan. Di hari itu pula mereka nyatakan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada utusan Allah, dalam hal ini adalah Nabi Musa alaihi salam, walaupun mendapatkan resiko berat dari Fir'aun. Tubuhnya dipotong secara bersilang. Apabila yang dipotong kaki kanannya, maka tangannya yang dipotong adalah tangan kirinya. Mereka dibunuh, kemudian dipajang, disalib di hadapan umat manusia. Semakin menjadi Fir'aun, mengumpulkan pasukan untuk menghabisi Musa alaihissalam dan orang-orang beriman yang bersama beliau alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam mengetahui bahwa pasukan Fir'aun sedang memburu mereka, maka Nabi Musa alaihissalam memerintahkan orang-orang yang beriman untuk segera bergerak menyelamatkan diri dari kejaran pasukan Fir'aun. Namun pasukan Fir'aun mengetahui pergerakan tersebut hingga pada akhirnya tidaklah di hadapan Musa dan orang-orang yang beriman ketika itu, melainkan lautan, dan di belakang mereka adalah pasukan Fir'aun yang siap untuk menghabisi mereka. Pengikut Nabi Musa alaihissalam saat itu mengatakan, "Inna lamudrakun." Wah, kita ini bakal tertangkap oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Namun Musa alaihissalam dengan penuh keyakinan, "Kalla, tidak," kata Nabi Musa. "Inna ma'iya Rabbi sayahdin." Sungguh Allah Rabbku akan senantiasa memberikan pertolongan kepadaku. Sehingga dengan keyakinan yang kokoh tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk memukulkan tongkatnya ke lautan yang ada, yang terbentang di hadapan beliau. Seketika lautan tersebut berubah menjadi jalan yang siap dilalui oleh Nabi Musa dan orang-orang beriman yang bersama beliau. Dan ketika telah berhasil melalui lautan tersebut dan berada di seberang sana, Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kembali ke jalan yang asalnya lautan tadi, sementara Fir'aun dan bala tentaranya sedang berada di jalan tersebut. Manakala dipukulkan tongkat tersebut, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, jalan tersebut berubah menjadi lautan kembali, dan tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'aun su'al 'adzab." An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumu sa'ah adkhilu ala fir'auna ashadda al'adzab. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, menjaga Musa alaihi salam atas kejahatan-kejahatan yang telah dipersiapkan oleh Fir'aun dan yang bersamanya. Allah selamatkan dari kejahatan makar-makar Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada Fir'aun dan pasukannya azab yang pedih. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. An-nar, neraka, ditampakkan kepada mereka di pagi hari dan di sore hari dalam kehidupan mereka di alam barzakh. Wa yauma taqumu sa'ah, dan kelak di hari kiamat, adkhilu ala fir'auna ashaddal adzab. Allah perintahkan kepada para malaikat yang diperintah oleh Allah, adkhilu, masukkanlah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya itu, ashaddal adzab, ke dalam azab yang paling dahsyat. Kita lihat di sini kemaksiatan, dosa, terlebih dosa menentang Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menentang al-haq, menentang kebenaran, menyombongkan diri, merasa memiliki kekuatan, ternyata mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya ketika masih hidup di dunia. Fir'aun meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara ditenggelamkan di dalam lautan beserta pasukan yang mengiringinya ketika itu. Setelah mereka tewas, apakah selesai? Tidak. Meskipun telah tewas, telah berada di alam barzakh, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan balasan atas kekufuran, atas penentangannya tersebut. Pagi hari dan di sore hari ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya an-nar, neraka, yang itu merupakan bagian dari azab, kengerian, kedahsyatan yang luar biasa, terus setiap hari pagi dan sore ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah selesai sampai di situ? Ternyata tidak. Kelak di hari kiamat, di hari berbangkit, manakala Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan umat manusia dari kubur-kubur mereka, manakala umat manusia hidup dalam kehidupan akhirat, Allah akan memasukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam an-nar dengan memberikan ashaddal azab, azab yang paling dahsyat. Ini diantara contoh dari sekian banyak contoh bahaya, mudarat dari kemaksiatan, dari dosa yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan ini. Sebaliknya, atha'ah, ketaatan, akan mendatangkan al-barakah dalam hidup ini. akan mendatangkan kebaikan yang terus-menerus berkesinambungan dari waktu ke waktu. Bahkan walaupun seseorang telah meninggal dunia, barokah dari ketaatan yang ia lakukan akan dirasakan oleh pelakunya. Di dunia mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan penjagaan dari Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah. Setiap permasalahan, problem yang dihadapi, Allah berikan solusi. Setiap kesulitan ekonomi yang menderanya, Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah sebagai seorang yang taat kepada Allah, yang merupakan mukammilatut tauhid, penyempurna dari tauhid, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan, problem yang dihadapi. Sebesar apapun problem yang dihadapi, Allah berikan jalan keluar. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan solusi, maka berarti solusi itu adalah solusi yang terbaik, yang barokah, yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah akan memberi rizki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Walaupun kondisinya bukan orang yang berkecukupan secara harta, hidup sederhana, bersahaja, apa adanya, terkadang terseok-seok secara ekonomi, namun terus Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Secara hitung-hitungan nafkah atau hasil dari kerja yang dilakukan selama sebulan tidak akan mencukupi kebutuhan dia dan keluarganya. Namun karena Allah menyayanginya, Allah mencintainya, sebagai ahlu ta'ah, sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah, maka yarzukhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika meninggal dunia di alam barzakh, dia akan mendapatkan nikmat kubur karena dia seorang muwahhid, seorang yang ta'i' lillah, taat kepada Allah, seorang yang taqi, yang bertakwa kepada Allah, seorang yang kokoh di atas manhaj yang lurus. Maka di alam barzakh mendapatkan nikmat kubur, suatu nikmat yang luar biasa, berbeda dengan Fir'aun dan yang semisalnya mendapatkan azab kubur yang kita diajari oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk berlindung dari fitnatul kubur, yaitu pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir yang bisa menyeret kepada azab Allah karena tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga diazab dan mendapatkan siksa-siksa di alam kubur tersebut. Orang yang bertakwa kepada Allah, yang dekat dengan Allah, akan senantiasa mendapatkan nikmat kubur. Walaupun telah berpisah jasadnya, telah berpisah ruh dari jasadnya di alam dunia, berpindah ke alam barzakh, terus ketaatan yang dia lakukan mempunyai dampak positif, balasan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di akhirat Allah memuliakannya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Al-jannah terus didekatkan oleh Allah di hari kiamat kepada orang-orang yang muttaqin. Inna lil muttaqina mafaza, dan seterusnya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu kelak di akhirat akan mendapatkan kesuksesan-kesuksesan. Bahkan ketaatan yang dilakukan oleh seseorang mempunyai pengaruh terhadap anak keturunannya. Kita ingat apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi, kisah perjalanan Nabi Musa bersama Khadir alaihi wassalam terkait perbuatan yang dilakukan oleh Khadir yang mengundang tanda tanya pada diri Musa alaihi salam. Ketika itu Khadir mendatangi sebuah desa atau perkampungan, meminta untuk disambut, namun masyarakatnya tidak menyambutnya. Meminta izin untuk tinggal di desa tersebut tidak diizinkan. Di sisi lain mendapati dua anak yatim di desa atau di kota tersebut. Kemudian dia bangunkan rumah untuk anak yatim itu. Nabi Musa bertanya-tanya, masyarakat kota atau desa tersebut tidak menyambutnya, namun justru membangunkan rumah untuk dua anak yatim. Maka dijelaskan oleh Khadir, wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Adapun dinding yang dibangun oleh Khadir ketika itu, maka hakikatnya untuk dua anak yatim di desa atau di kota tersebut. Di bawahnya terdapat peninggalan harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka. Wa kana abuhuma saliha. Ayah dari kedua anak ini adalah orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah, jauh dari kemaksiatan kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah. Fa arada rabbuka, maka Allah menginginkan agar dua anak ini bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat merasakan, menikmati harta peninggalan orang tuanya sebagai bentuk rahmah, sebagai bentuk kasih sayang min rabbik, dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak yang ditinggalkan oleh ayah yang soleh sebagai bentuk kasih sayang dari Allah di satu sisi, dan sebagai bukti barokatut ta'ah, bukti keberkahan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian sangat berbeda antara ketaatan dengan kemaksiatan. Ketaatan mulia di sisi Allah, kemaksiatan hina di sisi Allah. Ahlu ta'ah, ahlu taqwa mulia di sisi Allah, sedangkan ahlul ma'siyah rendah dan hina di sisi Allah. Ahlu ta'ah senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah, baik ketika mereka masih hidup ataupun di alam barzakh, atau pula ketika datang hari berbangkit, hari kiamat. Bahkan anak-anak mereka pun mendapatkan kasih sayang dari Allah atas kesolehan orang tua mereka. Sebaliknya, ahlul ma'asi di dunia dia hina, di alam kubur juga hina, di akhirat, di hari berbangkit juga dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita, ma'asyiral muslimin, merenung, mencermati jiwa kita, mencermati hati kita, mencermati diri kita, dari jenis yang manakah kita. Sejak kita mengenal dakwah ini, atau sejak kita dewasa hingga detik ini, tergolong dari jenis yang manakah kita? Apakah termasuk dari ahlu ta'ah ataukah termasuk dari ahlul maksiyah? Apabila kita termasuk dari ahlu ta'ah, maka syukurilah dan pertahankan predikat baik ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Namun jika kita termasuk dari ahlul maksiyah, kehidupan kita masih carut marut, kehidupan kita masih jauh dari kebenaran, kehidupan kita masih lekat dengan dosa dan kemaksiatan, kehidupan kita masih terkungkung oleh kungkungan hawa nafsu, marilah sesegera mungkin kita bertobat kepada Allah. Kita jauhkan hawa nafsu itu dari jalan hidup kita. Kita jauhkan diri kita ini dari dosa dan kemaksiatan. Karena semua itu akan mengantarkan kepada kebinasaan di dunia dan juga di akhirat. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita perhatikan sejarah umat manusia yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, terkhusus orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, orang-orang yang melakukan tindak kemaksiatan, maka sangat luar biasa dari sisi besarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah tersebut. Kita semua takut dan khawatir kalau Allah mencabut keistiqomahan dari diri kita. Kita semua khawatir karena kebodohan kita, karena kesombongan kita, karena jauhnya kita dari ilmu, lalu Allah timpakan kesesatan dan jauh dari jalan kebenaran. Maka dari itu, sejarah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang kebinasaan orang-orang yang membangkang cukuplah sebagai pelajaran berharga bagi kita semua. Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Baqarah dan yang lainnya, kisah tentang Abul Bashar, ayah umat manusia dan ibu umat manusia, Adam wa Hawa. Keduanya tinggal di dalam Al-Jannah, namun di saat melanggar ketentuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan keduanya dari Al-Jannah. Padahal Adam adalah orang yang mulia, dan ketika terjatuh dalam kesalahan tersebut, Adam segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala taba alaih, mengampuni dosa-dosanya. Namun Allah berkehendak agar Adam dan Hawa keluar dari Al-Jannah. Kita lihat sejarah kaum Nabi Nuh alaihi salam, manakala menentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam, menolak kebenaran, bersikukuh di atas kebatilan, dan saling bersekongkol untuk menentang kebenaran. Nabi Nuh mengajak mereka, mereka tutup telinga mereka dengan tangan, dengan jari jemari mereka, dengan kerah-kerah pakaian mereka, sama sekali tidak didengarkan. Siang dan malam Nabi Nuh AS mengajak mereka kepada tauhid, untuk meninggalkan kesyirikan, namun saling bersekongkol. La tadharunna alihatakum, jangan sekali-kali kalian meninggalkan tuhan-tuhan kalian. Saling bersekongkol mempertahankan diri di atas kebatilan, hingga akhirnya datanglah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membinasakan mereka dengan banjir yang luar biasa. Tidaklah selamat melainkan Nuh alaihi salam dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulnya, yang ketika itu berada di atas perahu Nabi Nuh alaihi salam. Putra Nabi Nuh alaihi salam, meskipun dia adalah putra Nabi Nuh, istri Nabi Nuh alaihi salam, walaupun dia istri Nabi Nuh, ketika berpihak kepada musuh-musuh dakwah, berpihak kepada ahlul batil, maka kesudahannya pun sama dengan ahlul batil tersebut. Karena memang perkawanan itu sangat berbahaya. As-salafus salih sering mengingatkan kita, mungkin kalian tidak dapat mendeteksi kebid'ahan atau penyimpangan pada seseorang karena samar, karena pandai berkelit, pandai membela diri, pandai menutupi penyimpangannya, namun tidak mungkin bisa dipungkiri perkawanannya. Man khafiyat alaikum bid'atuhu lam takhfa alaikum ulfatuhu. Orang yang tersembunyi bagi kalian kebid'ahannya, penyimpangannya, sulit, ini di atas sunnah, di atas kebenaran, enggak bisa, enggak ada bukti, sulit untuk mencari bukti bahwa dia menyimpang. Namun lam takhfa alaikum ulfatuhu, tidak bisa dibohongi siapa kawan-kawannya, siapa orang-orang yang ada di dekatnya, kemana kecondongan-kecondongannya. Dari situ dia sudah bisa terungkap, dapat terbongkar siapa hakikat orang tersebut. Maka putra Nabi Nuh alaihissalam, istri Nabi Nuh alaihissalam, walaupun statusnya putra seorang nabi, statusnya istri seorang nabi, namun ketika membela dekat dengan ahlul batil, musuh-musuh dakwah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala binasakan keduanya bersama orang-orang yang menentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Kita lihat kaum Nabi Saleh, Thamud, yang luar biasa penentangannya terhadap dakwah Nabi Saleh alaihi salam. Meminta didatangkan mukjizat, didatangkan mukjizat oleh Allah berupa unta. Unta yang keluar dari dalam batu. Sesuatu yang menakjubkan. Kalau unta keluar dari perut unta betina, orang tidak heran. Unta keluar dari batu, yang air susunya terus deras mengalir, bisa dimanfaatkan oleh semua orang yang ada. Namun karena kebenciannya terhadap dakwah Nabi Saleh alaihi salam, akhirnya unta tersebut dibunuh. Tidak ada lagi hujjah dan burhan. Yang mereka lakukan adalah kekerasan. Tidak mampu lagi menghadapi hujjah-hujjah yang disampaikan oleh Nabi Saleh alaihi salam untuk kembali kepada Allah, kembali kepada tauhid, untuk meninggalkan kesyirikan. Dan para penentang dakwah Nabi Saleh ketika itu mayoritasnya adalah tokoh-tokoh dari kaum Tsamud, orang-orang yang berada, yang berkecukupan dari sisi harta, yang diistilahkan dalam bahasa Al-Quran adalah mutrafun, orang-orang berduit, yang menjadikan harta yang dimilikinya sebagai pembatas, sebagai penghalang untuk bisa menerima kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Allah turunkan as-sayhah, halilintar yang memekakkan telinga mereka. Dengan halilintar, dengan petir yang sangat dahsyat itu, mereka mati kaku. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Maha Kuasa. Allah Maha mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah. Siapa yang ahlul haq dan siapa yang ahlul batil. Dan Allah Maha Kuasa untuk membela ahlul haq dan menghinakan ahlul batil. Kemudian kita lihat kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud alaihi salam, yang menentang dakwatul tauhid yang dibawa oleh Nabi Hud alaihi salam. Pertentangan terus menerus mereka lakukan. Allah kirimkan rihan sorsora, angin yang kencang yang memporak-porandakan kehidupan mereka, sehingga mereka tergeletak mati layaknya pokok-pokok kurma yang lapuk karena dahsyatnya angin kencang yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 hari terus, 7 malam. Angin itu menyerbu mereka. Porak-poranda kehidupan mereka. Harta bendanya hancur lebur, mereka pun mati secara terhina. Kemudian kita lihat ahlu Madyan, penduduk Madyan, kaum Nabi Syuaib alaihi salam yang terkenal dengan sifat curang dalam jual beli, mengurangi timbangan, mengurangi sukatan, tidak jujur di dalam perdagangan, tidak jujur dalam muamalah. Diingatkan oleh Nabi Syuaib alaihi salam, diajak kepada tauhid, diajak kepada mukammilatut tauhid, termasuk meninggalkan perbuatan curang, perbuatan yang tidak jujur, perbuatan khianat dan yang semisalnya itu. Namun yang ada hanyalah penentangan. Allah Subhanahu wa taala ketika melihat mereka semakin menjadi-jadi, semakin menampakkan kesombongan, datangnya peringatan, bukannya menjadi sadar, bukannya menjadi taubat kembali kepada jalan kebenaran, tetapi malah menyusun kekuatan untuk menentang Rasulullah Syuaib alaihi salam. Allah kirimkan sahabul azab, Allah turunkan kepada mereka awan yang menaungi perkampungan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan awan tersebut api yang menyala-nyala, yang menyambar-nyambar mereka. Rabbul alamin maha kuasa, maha mengetahui siapa ahlul haq dan siapa ahlul batil. Ahlul haq akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah, sedangkan ahlul batil akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kaum Nabi Lut alaihi salam yang terjatuh dalam kemaksiatan besar, yang belum pernah kemaksiatan itu dilakukan oleh umat sebelum mereka, yaitu perbuatan yang menjijikkan. Laki-laki senang dengan laki-laki dan perempuan senang dengan perempuan. Di samping mereka jauh dari tauhid, Nabi Lut alaihi salam mengajak mereka kepada tauhid dan mengajak mereka kepada mukammilatut tauhid dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Berbagai cara telah disampaikan oleh Nabi Lut alaihi salam, namun justru semakin membuat mereka merajalela, tidak sadar berada di atas kebatilan, semakin menjadi-jadi, semakin menunjukkan arogansinya, mendatangi rumah Nabi Lut alaihi salam, menggedor-gedor rumah Nabi Lut alaihi salam, khususnya ketika datang para malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala yang memberi kabar kepada Nabi Lut alaihi salam bahwa Allah akan menurunkan azab kepada mereka. Segeralah engkau dan orang-orang yang beriman meninggalkan kampung ini. Para malaikat tersebut diutus oleh Allah dalam bentuk fisik manusia yang tampan-tampan, yang rupawan. Tidak kuat mereka melihat itu. Mereka mendatangi rumah Nabi Lut alaihi salam, memaksa dengan intimidasi, dengan arogansi agar mengeluarkan tamu-tamu tersebut. Orang-orang yang rupawan, yang tampan-tampan itu sudah semakin rusak akhlak dari umat Nabi Lut ketika itu, di samping jauh dari tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan azab yang sangat dahsyat kepada mereka. Allah perintahkan malaikat al-muwakkalun untuk melakukan eksekusi terhadap mereka, yaitu dengan mengangkat bumi yang dipijak, yang ditinggali oleh kaum Nabi Lut tersebut, mengangkatnya ke langit, kemudian membalikkannya, yang bagian atas menjadi bagian bawah, yang bagian bawah menjadi bagian atas. Allah turunkan hujan batu. Rabbul Alamin Maha Kuasa, dan sangat dahsyat azabnya. Demikian pula Fir'aun, sebagaimana tadi sudah kita dengarkan bersama akhir kehidupannya. Juga Qarun, yang dikenal dengan kaya raya. Kalau dalam bahasa kita, orang yang sukses, miliarder. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa kunci-kunci pergudangannya tidak mampu dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat secara fisik. Ini kuncinya, bukan barang-barangnya. Kalau orang punya gudang besar, kuncinya satu. Nah, ini kuncinya, karena banyaknya kunci-kunci tersebut, gak cukup satu orang yang membawa, mikul gak kuat. Sekelompok orang yang bertugas memikul kunci-kunci itu pun merasakan betapa beratnya kunci-kunci tadi. Artinya kekayaannya sangat luar biasa dalam pandangan manusia. Dalam kondisi Qarun, disebutkan dalam referensi ulama, bukan orang sembarangan sebelumnya. Waktu masih miskinnya, masih jauh dari harta, sebagai orang yang ahli menguasai kitab Taurat, yang menghafal kitab Taurat, ahli terhadap kitab Taurat, masih ada hubungan kekeluarga dengan Nabi Musa alaihissalam, belajar dari Nabi Musa alaihissalam, masih miskinnya, sadar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, rajin menuntut ilmu dari Nabi Musa alaihissalam, bahkan termasuk menghafal Taurat. Ketika fitnah dunia datang, satu demi satu Allah kucurkan rezeki sampai pada tahapan kekayaannya melimpah ruah. Semua orang kagum melihat kekayaannya. Semua orang berandai-andai, duhai kiranya kekayaan yang dimiliki Qarun juga aku miliki. Kecuali ahlul ilm. Orang-orang berilmu tidak tergiur atas perubahan-perubahan yang ada pada diri Qarun tersebut. Bahkan mengingatkan Qarun, memberikan nasihat kepada Qarun. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari apa yang Allah telah karuniakan kepadamu dari harta dan semisalnya untuk kehidupan akhirat. Dan jangan kau lupa pula nasibaka minad dunya. Nasibmu dalam kehidupan dunia ini jangan kau lupakan. Nasihat ahlul ilm. memberikan masukan, memberikan arahan, hati-hati jangan bablas, hati-hati jangan terlena. Dan itulah sya'nu ahlil ilm di setiap masa, mengingatkan yang terlupa, memberikan masukan kepada orang-orang yang lalai, mencegah kemungkaran yang terjadi. Diingatkan, ini Qarun sudah mulai lupa, mulai lalai. Diingatkan, ini semua datangnya dari Allah, nikmat datangnya dari Allah. Semakin sombong dia, tidak. Ini yang telah aku raih berdasarkan jerih payahku, karena keahlianku di dalam berdagang, di dalam berusaha, karena kepandaianku di dalam memanage ekonomi. Terus rupanya nikmat dunia melalaikannya dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, melalaikannya dari apa'ah, dan mengantarkannya kepada kesombongan. Sampai-sampai ketika Nabi Musa alaihissalam mengingatkannya dengan penuh kesombongan, membantah Nabi Musa alaihissalam, merasa risih dengan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, seraya mengatakan, siapakah sesungguhnya yang dicintai oleh Allah? Dalam pandangan dia, standar kasih sayang Allah ada pada harta. Kalau diberi kemurahan rizki, banyak hartanya, berarti Allah cinta padanya. Namun dalam standar ahlul haq, tidak seperti itu. Standar kebenaran adalah yang sesuai dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, berada di atas bimbingan Allah, berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang itu miskin, walaupun secara harta tidak membuat orang kagum, tetapi itulah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qarun menantang Nabi Musa, ayo kita mubahalah, siapa yang sesungguhnya paling dicintai oleh Allah. Maka Nabi Musa alaihissalam mempersilahkan Qarun, silahkan kamu yang menantang mubahalah, silahkan kamu berdoa terlebih dahulu. Dia berdoa memohon kepada Allah agar membinasakan Nabi Musa. Maka Allah tidak mengabulkan doanya, karena dia adalah ahlul maksiyah, orang sombong, tidak mengerti bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menolak kebenaran dan nasihat dari Nabi Musa alaihissalam. Tidak dikabulkan oleh Allah permohonannya. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam berdoa, memohon kepada Allah agar ditunjukkan kekuasaannya atas Qarun. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam. Terbelahlah bumi, masuklah seluruh kekayaan Qarun dan juga jasad Qarun ke dalam bumi tersebut. Kemudian dihimpit kembali oleh bumi yang sebelumnya terbelah. Bumi menyatu kembali, terbenamlah Qarun dan seluruh harta kekayaannya di dalam perut bumi. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sangat luar biasa akibat buruk dari dosa dan kemaksiatan. Baik dosa dan kemaksiatan itu dalam bentuk kesyirikan, ataukah kecurangan, ketidakjujuran, ataukah dalam bentuk kesombongan, merasa benar karena banyak hartanya, banyak uangnya, sebagaimana yang terjadi pada Qarun. Ternyata bagaimanapun kondisi pelaku kemaksiatan, kesudahannya adalah kebinasaan. Sebaliknya, ahlul khair, ahlul haq, senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ulama kita mengingatkan bahwa al-haqqu mansur wa mumtahan. Kebenaran itu akan senantiasa ditolong oleh Allah. Namun mumtahan, akan diuji. Pelaku kebaikan, orang yang berada di atas kebenaran akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan datangnya pertolongan, seiring itu pula ujian terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebagaimana para rasul dan orang-orang yang beriman bersama para rasul diuji dengan berbagai ujian, diperangi oleh kaumnya. Kita lihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, luar biasa sejarah perjalanan hidup mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dimusuhi, dicela, yang sebelumnya dalam pandangan orang-orang Quraisy adalah orang yang jujur, al-amin, yang dapat dipercaya. Ketika tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, memperingatkan mereka dari kesyirikan, mengajak mereka kepada tauhid, mengajak mereka meninggalkan amalan-amalan jahiliyah, berubah julukan yang tadinya baik, yang tadinya dihormati, yang tadinya dijadikan sebagai rujukan, berubah menjadi kadzab. Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy. Kadzab, sahir, tukang sihir, kahin, dukun, semua itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan Allah tegaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung, budi pekerti yang mulia. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika kaum Quraisy tidak lagi mempunyai hujjah menjawab keterangan-keterangan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah kehabisan akal, akhirnya mereka melakukan upaya makar untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kumpulkan perwakilan dari masing-masing kabilah, anak-anak muda yang kuat-kuat, yang fisiknya bagus, yang jago, untuk melakukan pembunuhan terhadap Rasul alaihi salatu wassalam. Dan mereka mengepung rumah Nabi alaihi salatu wassalam di malam itu. Namun Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus Rasulnya dengan membawa agama ini, Allah Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala-galanya. Kekuatan manapun yang berkumpul, kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin akan terjadi. Sematang apapun makar yang sudah disusun, serapi apapun, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam, tidak akan mampu menandingi makar Allah subhanahu wa ta'ala. Wa makaru wa makarullah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, membuat makar, Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk membuat makar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pembuat makar. Allah selamatkan Rasulnya alaihi salatu wassalam yang berada dalam kepungan orang-orang kafir Quraisy untuk bisa lolos dari rumah beliau alaihi salatu wassalam. Di malam yang telah dilakukan perjanjian dengan Abu Bakar untuk pergi ke kota Madinah dalam rangka hijrah. Ketika melihat TO-nya, yaitu Nabi SAW sudah lolos, apakah diam? Tidak. Mereka berusaha mengejar. Hingga ketika Nabi SAW berada di dalam goa bersama Abu Bakar bersembunyi, Abu Bakar melihat orang-orang Quraisy. Lalu Nabi SAW mengingatkan, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan kau bersedih, Allah bersama kita. Orang-orang Quraisy merasa tidak mendapati sesuatu, sehingga dirasa aman Nabi SAW melanjutkan perjalanan ke Madinah. Apakah sampai di situ orang-orang kafir Quraisy? Tidak. Mereka umumkan sayembara. Siapa yang berhasil menangkap Muhammad dan Abu Bakar untuk masing-masing kepala 100 ekor unta. Hidup atau mati bawa. Sebarkan sayembara. Namun Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga nabinya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga dakwah nabinya. Allah selamatkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sampai ke kota Madinah. Apakah sampai di situ? Tidak. Ternyata orang-orang kafir Quraisy terus berusaha menghabisi Rasulullah dan para sahabat, walaupun sudah berpindah tempat ke Madinah, sudah tidak lagi tinggal di Mekah, sudah hijrah ke Madinah. Jaraknya lumayan jauh, 450 kilo kurang lebihnya, hampir 500 kilo. Tetapi ternyata tidak berhenti sampai di situ. Bahayanya kemaksiatan, bahayanya kebatilan, kalau sudah menguasai diri seseorang bisa membutakan segala sesuatu. Walaupun sebelumnya dia adalah orang yang dikenal penuh hikmah, orang yang bijak, yang menjadi rujukan masyarakat Mekah. Abu Jahal sebelumnya julukannya adalah Abul Hakam, seorang yang dikenal bijak, yang bisa mengurai problem yang sudah kusut, yang sulit untuk diselesaikan. Kembalinya kepada Abul Hakam ini. Masalah yang sulit-sulit bisa diatasi. Begini caranya, begini caranya, begini caranya. Di saat datang Al-Haq yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, terkalahkan oleh hawa nafsunya. Kecerdasannya ditutupi oleh hawa nafsunya. Semestinya dengan kecerdasannya mampu menerima kebenaran, karena ditutupi oleh hawa nafsu, yang tadinya benar nampak sebagai batil, yang tadinya batil nampak sebagai al-haq. Sampai-sampai akhirnya Rasulullah dan orang-orang beriman menjulukinya dengan Abu Jahal. Sebelumnya julukannya adalah Abul Hakam. Demikianlah bahayanya dosa, bahayanya maksiat, bahayanya al-hawa, bisa menjadikan bodoh orang yang pintar, bisa menjadikan bodoh orang yang jenius, karena akalnya tertutupi oleh hawa nafsu. Abu Jahal contohnya. Dan yang lainnya dari tokoh-tokoh Quraisy yang dikenal orang-orang yang bagus, yang cakap sebagai negarawan, namun tertutupi semua itu dengan hawa nafsunya, tertutupi oleh asobiah ajaran nenek moyangnya, tertutupi fanatik terhadap tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh jahiliyah, sehingga kebenaran itu tidak tampak sebagai kebenaran dan kebatilan tidak tampak sebagai kebatilan. Ketika Rasulullah dan para sahabatnya sudah pindah ke Madinah, masih diburu, terjadilah perang Badar. Pada tahun kedua, disusul tahun ketiga terjadi perang Uhud. Disusul lagi pada sekian tahun berikutnya perang Khandaq, perang Ahzab. Mereka datang dengan kekuatan lengkap. Quraisy dan sekutu-sekutunya mengepung kota Madinah. Apa tujuannya? Menghabisi Al-Haq dan Ahlul Haq. Mau membantai habis Rasulullah dan para sahabatnya. Apa yang terjadi? Mereka tidak mampu, karena memang Allah Subhanahu wa taala Nasiruddinih, dialah yang menolong agamanya, yang menolong Ahlul Haq. Allah kirimkan angin yang memporak-porandakan perkemahan-perkemahan mereka, yang berhari-hari telah ditancapkan untuk melihat situasi lemah, kapan saja bisa menyerang Madinah. Namun sedikit pun mereka tidak mampu, karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha menolong hamba-hambanya yang taat kepadanya, yang dekat kepadanya, yang kokoh di atas agamanya. Apakah sampai di situ? Tidak. Masih terjadi lagi ketika Rasul tahun ke-6 Hijriah mau melakukan umrah bersama sahabatnya, dihalau, tidak boleh masuk Mekah. Suruhnya tahun depan, tahun 7 Hijriah baru boleh masuk. Hingga akhirnya pada tahun 8 Hijriah terjadilah Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Mekah berhasil dikuasai. Apakah Rasul alaihi salatu wassalam menyikapi dengan sikap yang sama dengan sikapnya orang-orang kafir Quraisy yang arogan, yang sombong? Tidak. Ahlul Haq tidak seperti itu. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram fahuwa amin, dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, ketika itu pimpinan Quraisy, fahuwa amin, dia akan aman. Barang siapa yang masuk ke rumahnya, fahuwa amin, dia akan aman. Silakan. Padahal permusuhannya sudah luar biasa, melampaui batas-batas kemanusiaan, tetap dimaafkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dengan itu, ba'dallah subhanahu wa ta'ala, mereka masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Allah sebutkan dalam surat An-Nasr, surat kemenangan, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwaba. Ternyata akhir perjalanan dari kebenaran adalah kemenangan. Walaupun terseok-seok, walaupun perjalanannya susah payah, namun akhirnya adalah kebenaran. Kebenaran tampak sebagai kebenaran, kebatilan tampak sebagai kebatilan. Orang-orang yang berada di atas kebatilan dan sombong di atas kebatilan akhirnya menjadi sadar, ternyata berada di atas kebatilan, masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maghrib jam berapa ini? Maghrib jam berapa? Jam 7? Jam berapa? Jam 6? Jam 6, sekarang sudah 5:30. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin satu hal lagi sebagai penutup kajian kita pada sore hari ini, bahwa kemaksiatan, dosa, kebatilan betul-betul menjadi sebab sesaknya dada, menjadi tidak tentram jiwa ini, panik, tidak nyaman. Kehidupan yang dirasakan adalah kehidupan yang penuh dengan kegundahan. Lebih dari itu, dapat mematikan hati. Al-Imam Ibn al-Mubarak rahimahullah pernah berkata, "Ra'aitu adh-dhunuba tumitul quluba wa qad yurithu adh-dhulla idmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha." Aku melihat dosa-dosa itu dapat mematikan hati. Apa maksudnya mematikan hati? Ya, hati ini tidak lagi bercahaya, tidak lagi bisa memandang al-haq itu sebagai al-haq, karena mati. Yang namanya mati, benar salah tidak ada bedanya. Al-haq dan al-batil sama saja, tidak ada deteksi yang tepat. Orang mati sama orang hidup. Orang mati, coba ini gelas apa bola? Orang mati enggak bisa membedakan. Orang hidup, oh ini gelas, oh itu bola. Nah, hidup bisa membedakan. Demikian pula hati, jiwa yang mati demikian. Wa qad yurithu dhulla idmanuha, dan bisa jadi ketika terus-menerus melakukan dosa akan mewariskan kehinaan. Akan mewariskan kehinaan walaupun sebelumnya posisinya mulia di tengah-tengah kaumnya. Abul Hakam mulia di tengah-tengah kaumnya. Ketika terus-menerus berada di atas kebatilan menentang dakwah Rasul, Allah hinakan dia menjadi Abu Jahal. Sebaliknya, Ahlul Haq, Bilal bin Rabah, di tengah-tengah masyarakat Makkah posisinya sebagai budak. Enggak ada yang kenal kecuali dia sebagai budak, tidak punya keistimewaan. Namun di saat menerima kebenaran, tunduk kepada kebenaran, taat kepada Allah sebagai seorang muwahhid, sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah, menjadi sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, maka menjadi mulia, diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah dosa dapat menjatuhkan posisi seseorang, kemaksiatan dapat menjatuhkan posisi seseorang, sementara kebenaran al-haq istiqamah dapat mengangkat derajat seseorang. Wa tarku adh-dhunubi hayatul qulub, meninggalkan dosa-dosa adalah kehidupan bagi hati. Dengan meninggalkan dosa, maka hati seseorang akan hidup. Terutama dosa syirik, berikutnya dosa bid'ah, berikutnya dosa-dosa terkait dengan akhlak sayyi'ah, akhlak yang buruk, perilaku yang buruk. Maka dengan meninggalkan itu semua, jiwa seseorang akan hidup. Ketika nasihat disampaikan, langsung diterima nasihat itu. Ketika datang masukan, langsung diterima masukan itu. Karena jiwanya bersih, hatinya hidup. Ketika datang kebenaran, langsung dia ikuti kebenaran itu. Jelas baginya kebatilan, langsung dia tinggalkan kebatilan itu. jiwanya hidup. Yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun li nafsika isyanuha, maka sangatlah baik bagimu ketika kamu berusaha meninggalkan kemaksiatan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mengisi kehidupan ini dengan tauhid, jauh dari kesyirikan, mengisi kehidupan ini dengan sunnah, jauh dari kebid'ahan, mengisi kehidupan ini dengan takwa dan ketaatan kepada Allah, jauh dari dosa dan kemaksiatan. Harapan kita semua sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini senantiasa berada di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita, kita semua bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Karena semua dari kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Jika baik, maka balasannya adalah kebaikan. Jika jelek, maka balasannya adalah kejelekan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan perbuatan kebajikan sekecil apapun, dia pasti melihatnya kelak di hari kiamat dan akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang melakukan kejelekan sekecil apapun, dia kelak akan melihatnya dalam catatan amalnya dan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salamah wal afiyah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.